Mitra bisnis, Kwi Kian Gi berkeyakinan, fakta membanjirnya produk pangan Tiongkok di pasar global serta mulai diberlakukannya strategi urbanisasi, agar para petani di pedesaan China mau berpindah ke kota-kota besar untuk bekerja di pabrik-pabrik, adalah bukti kuat dari keberhasilan perencanaan matang pemerintah Tiongkok dalam hal ketahanan pangan dan pengembangan industrinya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas keberhasilan perencanaan pemerintah Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, sampai seberapa jauh pemerintah Tiongkok akan mendorong petaninya di pedesaan untuk mau berurbanisasi? Itu kita tidak tahu sebagai orang luar. Mereka tapi pasti mengikuti dengan cermat dan sebelumnya sudah mengatakan ini sudah akan tiba waktunya sehingga mulai di stop gitu. Lantas seperti apa Bapak melihat titik lemah dari program urbanisasi pemerintah Tiongkok ini Pak Kwik? Ya kalau planningnya meleset saja, ya kecermatan planningnya, perencanaannya sampai seberapa gitu. Dia bisa mengendalikan persis atau tidak yang didorong urbanisasi sekian orang di kota ini, sekian orang di kota ini. Oleh karena semua kota tidak sama. Ada beberapa kota yang industrinya sudah pol. Tapi apakah perencanaan Tiongkok memang begitu rapi dan kuatnya Pak Kwik? Lu memang. Jelas itu. Jelas. Kalau itunya jelas. Itu saya mendapat gambaran itu jelas ketika ketua Bappenasnya sana memberi penjelasan. Ya praktis masih utuh lah fungsi perencanaan mereka. Nah, yang menarik, apakah pemerintah China masih akan menggunakan unsur pemaksaan dalam menjalankan planningnya, Pak? Tidak, tapi dia menggunakan kekuatan ekonomi yang 70% itu ditambah dengan negara. Jadi waktu zaman komunis dulu 100% dimiliki, lalu kemudian sekarang itu masih 70% yang jelek-jelek saja juga kepada swasta. Tapi swasta yang meng-create baru dari nol diizinkan, makanya banyak orang kaya di sana. Nah, dengan demikian kan lalu negaranya dalam hal menyusun APBN semua kan masih enggak pakai perdebatan seperti di sini. Pastinya tidak seperti perdebatan harga BBM dalam pembahasan APBNP dari parlemen kita kemarin ya Pak Kwik? Iya, cengengesan. Sidang paripurnanya untuk APBNP itu dengan voting kan votingnya sampai cengengesan kayak gitu kan. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.